Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-6 dari kitab Taqsir Shalah. Pada bab yang ke-6, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab Yusallil Maghrib Thalatha Fi Safar. Bab salat maghrib 3 rakaat tatkala safar. Maknanya bahwasanya salatul musafir rakaatain, salat orang yang safar itu 2 rakaat, dikecualikan salat maghrib bil ijma'. Dinukil tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya salat maghrib itu tetap 3 rakaat walaupun dalam keadaan safar. Adapun yang lainnya ketika safar 2 rakaat. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Yaman Ihsan masmuh Ihsan al-Hakam ibn Nafi'. Qala akhbarana Syu'aib ibn Abi Hamzah. Ma isma Abi Hamzah? Dinar. Ani Zuhri. Az-Zuhri. Abdurrahman. Ahsanta Muhammad ibn Muslim. Ibn Shihab. Qala akhbarana Salim. Wa Salim ibn Abdullah ibn Umar. An Abdullah ibn Umar. An Abi. Radiyallahu ta'ala anhuma qala. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idha a'jalahu sayyid fi safar yu'akhiru al-maghrib hatta yajma'a bainahuma wa bainal isya. Qala Salim wa kana Abdullah yaf'aluhu idha a'jalahu sayyid. Wa zada al-layth qala haddathani Yunus ibn Yazid al-Ayli an ibn Shihab az-Zuhri. Qala Salim kana ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yajma'u bain al-maghrib wal isha bil Muzdalifah. Qala Salim wa akhra ibn Umar maghrib wa kana istusrikha li imra'atihi Safiyyah binti Abi Ubayd. Faqultu la as-salah. Faqala sir. Faqultu as-salah. Faqala sir hatta saru milayn aw thalatha. ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أجل سير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجل سير يؤخر المغرب فيصليها 3 ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ثم يسلم wala yusabbih ba'da al-isya hatta yaquma min jawfil lail. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau ajal usair, terburu-buru, tergesa-gesa dalam safarnya. Ada perkara yang harus atau segera diselesaikan. Harus tiba di tempat tujuan dengan cepat. Yu'akhiru maghrib hatta yajma bainaha wa bain isya. Maka beliau mengakhirkan salat maghrib sampai beliau jama' antara maghrib dengan isya. Kemudian Salim mengatakan Abdullah ibn Umar itu ayah beliau yaf'alu idza ajalu sa'id. Beliau melakukan hal tersebut tatkala beliau tergesa-gesa, terburu-buru di dalam safarnya. Kemudian dari setelahnya beliau menyebutkan kisah yang terjadi pada ayahnya, itu Abdullah ibn Umar. Sebutkan suatu ketika beliau di Mekah mendapatkan kabar bahwasannya istrinya, sebutkan sini Sofia, sakit parah. Maka beliau segera pulang dan kata Salim, akhir ibn Umar al-Maghrib wa kana susrikha ala mraati Sofia binti Abi Ubaid. Saudarinya Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Mutanabbi yang mengaku sebagai nabi. Adapun saudarinya Sofia sebutkan imrah salihah. Sini istrinya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada suatu ketika Abdullah ibn Umar mengakhirkan salat maghrib dan sebabnya beliau diberitahukan tentang istrinya Sofia binti Abi Ubaid dalam keadaan sakit parah. Maridat, maradan syadida. Maka beliau segera pulang dari Mekah. Maka kata Salim, aku ketika datang waktu maghrib berkata kepada beliau, as-salat. Wahai ayahku telah datang untuk salat, salat maghrib. Maka Ibnu Umar berkata kepada putranya, sir, terus berjalan. Waktu salat. Kemudian beberapa waktu kemudian aku katakan, wahai ayahku, waktu salat, salat maghrib. Faqala sir. Maka ayahku berkata, sir, terus berjalan. Sampai kami melalui dua atau tiga mil. Al-milain au thalath amyal. Kemudian beliau baru turun dari kendaraannya, fasolla. Kemudian beliau salat. Kemudian beliau berkata, begitulah aku melihat Nabi SAW ketika beliau terburu-buru atau bergegas di dalam safarnya, dalam perjalanannya. Kemudian beliau mengatakan, aku melihat Nabi SAW jika beliau bergegas dalam perjalanannya, dalam safarnya, beliau mengakhirkan maghrib. Dan beliau lakukan maghrib 3 rakaat. Ini syahidnya. Kemudian beliau salam dari salat maghrib. Kemudian tidak lama kemudian beliau langsung bangkit melakukan salat isya. Dan beliau melakukan salat isya 2 rakaat. Dia bergegas dalam safar. Tsumma yusallim. Kemudian beliau salam. Dan setelah isya beliau tidak salat sunnah lagi. Sampai beliau bangun min jawfil lail di tengah malam untuk qiyamul lail atau witir. Yang sudah kita ketahui dari kebiasaan Nabi SAW dan amal beliau, ketika beliau safar, beliau tidak melakukan sholat rawatib. Tidak qabliyah, tidak ba'diyah. Kecuali qabliyah al-fajr. Tidak pernah beliau tinggalkan hadaran wala safar. Baik dalam keadaan safar ataupun mukim. Yang kata Ibn Umar, setelah selesai sholat isya, beliau tidak sholat sunnah. Sampai beliau bangun waktu malam, melakukan sholat malam. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dan syahidnya ketika safar Nabi SAW tetap sholat maghrib 3 rakaat, tidak dikurangi. Sekali lagi ini dinukil ijma', tidak ada khilaf. Sholat maghrib baik dalam keadaan mukim atau safar tetap 3 rakaat. Berbeda dengan salat rubaiyah yang lainnya. Rubaiyah yaitu zuhur, asar dan isya ketika safar menjadi 2 rakaat. Dengan salat subuh tetap 2 rakaat dalam mukim ataupun safar. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengetahui syariah al-jam' fi safar. Disyariatkannya menjama salat ketika safar. Ketika safar saya disyariatkan untuk kita mengqasar salat yang rubaiyah, saat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, di dua rakaat, begitu pula disyariatkan al-jama', baik jama' taqdim ataupun jama' takhir. Jama' takhir seperti dalam hadis ini. Nabi SAW terutama ketika hajatul wada, ketika selesai dari wukufnya di Arafah dan datang waktu maghrib, tenggelam matahari, beliau tidak sholat maghrib di Arafah, tapi langsung bertolak menuju Muzdalifah. Kemudian beliau menjamak sholat maghrib dan isya jamak takhir di Muzdalifah. Sebagaimana boleh pula jamak takdim seperti yang dikatakan beliau di hajatul wadanya di hari Arafahnya, di hari wukufnya. Beliau menjamak zuhur dan asar jamak takdim. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengetahui teladan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum, bagaimana perhatian dan riayah beliau terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Dan ini yang hendaknya kita lakukan. Sekali lagi, hendaknya kita memberikan perhatian yang baik untuk keluarga kita, anak-anak dan istri kita. Hendaknya istri kita menjadi tenang di sisi kita, dan tidak sebaliknya. Istri-istri kita sekarang mereka hidup dalam keadaan asing dikarenakan termasuknya dengan Al-Quran wa Sunnah. Dan jangan ditambah beban keasingan tersebut oleh kita. Justru kita harus bisa meringankan beban istri-istri kita, membebankan beban keluarga kita, sehingga mereka bisa lapang dan ringan di dalam beristiqomah dan menghadapi kenyataan dari Al-Ghurbah. Lihat Ibnu Umar, beliau sedang safar di Mekah. Ketika mendengar istrinya sakit, maka beliau segera pulang. Ini bentuk tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Teladan yang sangat baik-baik kita. Sampai beliau menjamak sholat, mengakhirkan maghrib, dan di jamak dan isya jamak takhir. Karena kan ingin segera tiba dan memberikan hak istrinya. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih min Malaysia Fusaihain, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-37 dari Kitabul Iman, Al-Iman Bil Kitabah. Wajib bagi kita untuk beriman bahwasanya semua perkara telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Allahul Mahfuz. Dan Nabi SAW mengatakan, Inna Allah kataba maqadir al-khala'iq qabla an yakhluq as-samawati wal-ard bi khamsina al-fasana wa arshuhu al-ma. Allah telah menulis takdir untuk makhluk-makhluknya 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini khabar yang pasti dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan khabar tersebut kita hendaknya tenang dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuk kita, bahkan untuk semua makhluknya, jalan kehidupannya. Kita sekarang tinggal berupaya untuk menempuh jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena Nabi SAW telah mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba lahu maq'adu min al-jannati aw min an-nar." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah ditetapkan tempatnya, apakah di surga atau di neraka. Kemudian semua sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala nattakilu ala kitabina?" Wahai Rasulullah, tidakkah kita bersandar dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Maka dia mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramalah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan dengan amalan sesuai yang Allah ciptakan untuknya. Bimakna sabda Nabi setelahnya, "Fa in kana min ahli sa'adah fa sayassaru lahu amal ahli sa'adah." Seandainya dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapat kebahagiaan, mendapat surga, maka Allah akan mudahkan baginya amalan ahlu jannah, amal ahlu surga, dimudahkan untuknya amalan saleh. Wa in kana min ahli syaqawa sayusaru lahu amal ahli syaqawa. Seandainya dia termasuk orang celaka, maka dia akan mengamalkan amalan orang-orang yang celaka. Lagi, kewajiban kita adalah berikhtiar, berdoa dan berusaha untuk tetap beristiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, beriman dengan kitabah sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita. Kita dalam hidup ini tidak bersandar pada diri kita, tapi bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua pergerakan kita, yang sedang mencari ma'isha, maka hendaklah dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin yang memberikan kemudahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bukan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang menuntut ilmu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala fi talabih, memohon kepada Allah kemudahan dan memohon dibukakan ilmu. Karena hanya Allah yang berikan dan memudahkan untuknya ilmu. Itulah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum dan beristiqomah. Jangan sampai kita bersandar dengan kepandaian kita. Jangan bersandar dengan anggapan kekokohan kita dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita senantiasa sadar kita adalah orang-orang yang lemah. Ini sifat kita yang asli. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dengan lemah. Tapi dalam dan beristiqomah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu dengan surga, beliau senantiasa berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu termasuk doa yang paling banyak beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di setiap salat, setiap rakaatnya kita membaca ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Di dalam beristiqomah, sekali lagi kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang sangat besar dari beriman dengan Al-Kitabah. Semua perkara telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah kita sebutkan faedah beriman kepada qadar, keyakinan segala perkara dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak berhasil mewujudkan cita-cita kita, kita tidak putus asa. Sebagaimana ketika kita mendapatkan atau meraih apa yang kita usahakan, kita pun tidak terjatuh kepada al-ghurur, merasa bangga diri dan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan selanjutnya hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Qala al-Imam Ahmad rahimallahu taala haddatsana Abdurrazzaq. Qala akhbarana Ma'mar an Asim ibn Abi Najud an Khaythamah ibn Abdurrahman ibn Abdullah an Khaytham bin Abdurrahman an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda idza kana ala tariqatin hasanah min al-ibadah thumma marida qila lil malakil muwakkal bi uktub lahu mithla amalihi idza kana tariqan hatta utliqahu aw akfitahu ilayya." Qala Syekh rahimahullah, "Hadza haditsun hasan wa qad akhraja Ma'mar fil Jami' kan fi akhir musnad Abdurrazzaq." Dan Syekh rahimahullah taala beliau memberikan talikan riwayat Ma'mar dan Asim. Beliau berkata riwayat Ma'mar dan Asim Ibn Abi Najud Mutaribah qala Yahya bin Ma'in kama fi tahdhib tahdhib. Terjemah Ma'mar fa hadhi riwayah laysat min syarqi kitab. Bersama dengan itu hadisnya sahih dan kemarin kita sudah sebutkan hadis yang sudah kita di Sahih Bukhari, hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Semakna dengan hadis ini. Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Seorang hamba jika dia sakit atau melakukan safar, dia tidak bisa mengamalkan yang biasa ia lakukan, maka tetap ditulis untuknya amalannya seperti ketika dia mukim dan ketika dia sahih. Di sini Nabi mengatakan sesungguhnya seorang hamba idza kana la tariqatin hasanah minal ibadah, ketika dia di atas jalan yang baik, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah takdirkan sakit sehingga tidak bisa melakukan yang biasa ia lakukan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan kepada malaikat yang diperintahkan untuk mencatat amalan hamba tersebut, uktub lahum mithla amali idza kana taliqa. Tulis untuknya pahala seperti amalnya ketika dia sehat. Hatta uqdiqah, sampai aku sembuhkan dia dari sakitnya. Au akfitahu ilayya, atau aku kembalikan kepada aku. Aku wafatkan. Tulis untuknya catatan pahala sampai dia sembuh, aku sembuhkan, atau sampai aku wafatkan hamba tersebut. Sekalipun dia tidak beramal ketika sakitnya, tapi tetap dicatat amalan soleh yang biasa ia lakukan di saat sehatnya. Syahid di sini ada malaikat yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala untuk mencatat amalan seorang hamba. Dan di sini keutamaan kita berjid dan ijtihad di dalam amalan soleh tatkala diberi kesehatan dan diberi kesempatan. Dan Nabi sudah mengingatkan kita semuanya. Nabi mengatakan nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak manusia merugi di dalamnya, yaitu menjualnya dengan harga dan nilai yang sangat murah, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalau orang dalam keadaan sehat dan waktu luang tidak bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau dalam keadaan sakit? Tentunya abad akan lebih jauh lagi baginya. Sebagaimana seorang talibul ilm ketika memiliki waktu luang dan kesehatan, gunakan waktunya untuk meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Karena tidak selamanya keadaan itu dalam satu keadaan. Pasti ada suatu saat seorang sakit, ada suatu saat seorang memiliki kesibukan dan perkara yang lainnya yang mengganggu jadi talibul ilm. Maka gunakan kesempatan tersebut. Dan keutamanya orang yang bisa menggunakan dengan baik waktu luangnya dan waktu sehatnya ketika dia sakit, ketika dia sibuk, maka tetap ditulis untuknya amalan soleh. Ini keutamaan yang sangat besar. Ini tentunya pujian orang yang bisa menggunakan waktunya dengan baik. Wa nasallu ta'ala min fadli. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.